Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Syekh Khalid, antum bisa di situ duduknya biar agak fair, agak adil ya. Masih pada enggak di sini semua. Ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan kiat dan adab dalam menuntut ilmu, halaman 33 dari buku terjemahannya. Berkata muallif Syekh Astadhan rahimahullah, di antara adab dalam menuntut ilmu. Dikatakan di sini seorang penuntut ilmu harus memiliki adab-adab yang menjadi karakternya. Ya, ini menunjukkan penuntut ilmu kalau sudah belajar itu harus memiliki, harus terbedakan dari segi sikap dan akhlak daripada orang-orang awam yang tidak menuntut ilmu. Ada simah dan ada tanda. Tanda bahwa dia seorang penuntut ilmu. Ya. Dia perlu meneladani jejak para salafus saleh dalam proses mendapatkan ilmu dan bagaimana adab mereka terhadap ilmu yang telah mereka dapatkan. Para penuntut ilmu perlu mengetahui juga bagaimana para ulama salaf rela tidak tidur malam dan meninggalkan empuknya kasur demi belajar. Susah ya, kita punya kesibukan di pagi hari. Ya memang semua dari kita punya kesibukan selain menuntut ilmu. Ada yang memang mengajar, ada pekerjaan umum, ya, urusan rumah tangga belum urusan antar warga dan seterusnya. Jadi kehidupan di masa ini tidak seperti bagaimana dulu para salaf. Mungkin para salaf kita dan para ulama zaman dahulu bisa banyak berkonsentrasi. Ustadz pun, kendati pun ustadz yang fokus dalam mengajar, fokus ngajar aja, ya tetap pada suatu saat akan punya terpecah konsentrasinya, mungkin karena masalah anak, daftar sekolah, ya, genteng bocor, gitu. Banyaklah hal-hal lainnya. Yang mana hal-hal tersebut tidak terdapat pada zaman dahulu. Begitu ya. Jadi tidak dituntut betul-betul seorang talib atau ustadz itu harus plek-plek kehidupannya seperti salaf, jarang tidur malam atau sedikit tidur malamnya, enggak harus. Kalau memang bisa alhamdulillah, asal esoknya itu dia tetap fresh, bugar. Jangan sampai gara-gara kita mau mengamalkan sunnah memperpanjang sholat tahajud membuat kuliah kita atau kerja kita di pagi hari terbengkalai. Ya karena itu wajib. Adapun sholat tahajud atau sholat malam itu sunnah. Begitu. Meninggalkan empuknya kasur demi belajar. Dan kita bisa belajar di atas kasur kalau sekarang ya. Iya, baca handphone ya, dengerin kajian. Iya. Tanya itu Syekh Rafi'i, ya enggak? Iya. Bukan Rafi'i aja, semua. Iya, sampai Syekh Rafi'i pun gitu. Di depan tembok ngafalin gitu. Nah, gitu. Ngafalin enggak hafal-hafal. Gitu kan? Iya. Belajar itu merupakan suatu upaya yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu dimanapun ia berada. Belajar, mengulang pelajaran, menghafal, ya. Atau memahami sampai mengerunyutkan dahinya gitu, pahami ya, kemudian sampai ini apa jenggotnya di ini untuk kadang-kadang ya apa menaik apa namanya mengelus jenggot seperti ini itu seperti ada apa namanya dorongan untuk cepat paham. Ada yang didorong yang punya jenggot ini, semua nggak punya jenggot. Semoga Allah Ta'ala memberikan antum rezeki yang banyak ya, Masya Allah. Kalau gak ada jenggot ya berkhayal aja lah. Di rumah gitu. jangan di depan umum ya. Wah. Ya kayak gini ya. Itu biasanya tanya ustad-ustad. Ustad, kalau misalnya antum belajar, ada enggak kalau kayak gini tuh merasa tuh kayak kayak termotivasi gitu untuk memahami lebih ini. Karena kalau ini merasa seperti seorang syekh gitu yang berusaha betul-betul ya. Begitu. Itu hanya sugesti walaupun enggak mesti benar, tapi sugesti aja. Gitu. Ya, memang atmosfer atmosfer dan sikap, tingkah laku ketika belajar itu mendukung untuk cepat paham. Mendukung. Iya. Gini misal, atmosfer enak gini. Ya, antum ngeliat sana pohon, terus kemudian suara enggak terlalu banyak, paling suara kipas dan itu pun monoton. Kalau ternyata situ suara mobil, klakson dan sana, enggak bisa antum belajar. Situasi kondusif, terus gerakan tubuh juga kadang-kadang itu bisa menambah kekhusyuan sehingga mempercepat memahami. Iya, betul. Iya. Ketika antum belajar tapi diganggu sama anak atau diganggu sama adik, itu susah, susah. Iya, susah. Tapi kalau duduk sambil duduk kayak ini, coba antum belajar sambil kayak gini coba. Dibandingkan belajar dengan kayak gini. Terus habis itu antum sok sibuk gitu loh. Pegang pulpen ya, ada catatan di sini, kemudian antum seolah-olah tuh antum tuh bekerja keras gitu loh. Hal seperti itu tuh motivasi sebenarnya. Dibandingkan antum putus asa, aduh sampai kayak gini gitu kan. Aduh ya Allah, capek gitu. Nah, itu ya membuat malah semakin susah, jauh dari pemahaman. Tapi kalau antum sambil belajar berpakaian rapi, enak ya. Ya, kemudian buku di sini-sini itu rasanya tuh seperti ada haibah, keibawaan. Bismillah ya. Gitu. Coba antum kalau mau belajar di rumah pakai baju koko, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Iya. Iya. Buka YouTube ya, nonton bola abis itu ya. Nah, karena belajar itu melakukan suatu upaya yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu dimanapun ia berada. Bisa jadi ketika bersama gurunya dia belajar, bersama temannya dia belajar, ataupun bersama muridnya dia belajar. Pembahasan tentang menuntut ilmu ini adalah pembahasan yang bercabang, karena ilmu itu bagaikan lautan luas yang tak bertepi. Ketahuilah ya, permasalahannya bukan pada jumlah buku yang dimiliki sedikit. Kadang kita memiliki buku banyak ya, karena banyak dari kita yang memiliki puluhan bahkan ratusan buku. Namun kini yang kita bahas yang menjadi pokok permasalahannya di sini adalah masalah manajemen waktu. Tuh lagi-lagi tuh. Dan aku juga sering ingetin siapapun, terutama tulab terdekat nih ya. Manajemen waktu ya. Yaitu memilah-milah waktu, memetakannya, mengoperasikannya dengan baik. Ya. Masalah di situ. Buku bererot ratusan ribuan, tapi kalau enggak bisa manage waktu, enggak ada faedah itu dari sebuah, berantakan hidup itu. Memang kita ada bagusnya baca bebas, tapi baca bebas itu hanya suplemen akhir, suplemen bukan makanan pokok. Baca bebas itu jangan dijadikan makanan pokok. Makanan pokok itu apa yang antum azamkan sebagai hal yang sifatnya rutin, itu makanan pokok. Suplemen itu hanya tambahan. Dia, kita tidak bisa bersandar pada suplemen. Makanya antum tidak boleh kan makan tiga kali enggak, tapi habatus sauda doang setiap hari. Kan rusak juga gitu kan. Karena ada makanan pokok, ada suplemen. Makanan pokok pun yang bergizi. Kalau makanan pokok antum komik Doraemon, ya pikiran antum Nobita jadinya ya. Tapi kalau misalnya makanan pokok antum adalah ilmu yang bergizi tinggi, ilmu yang betul, sahih, berat ataupun ringannya ilmu tersebut, yang penting ilmu, maka itu sehat jadinya. Jadi suplemen itu ada, suplemen itu mukamilat saja, sifatnya nafilah gitu loh. Kalau dalam sholat tatawu' bukan sebagai faridah ya. Faridah apa yang antum rutinkan. Nah, yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah masalah manajemen waktu. Karena sebagian besar kita memiliki banyak waktu, namun jika kita tidak bisa mengaturnya, maka seakan-akan kita tidak memiliki waktu. Orang yang punya waktu, sedikit waktunya, dia kerja-kerja banyak, Masya Allah. Dan waktu untuk belajar itu sedikit, tapi dia bisa mengaturnya dengan baik. Dia bisa menatap, oh nanti besok sore nih saya bakal belajar sungguh-sungguh. Dia tatap, dia rencanakan, canangkan sejak sepekan lalu atau sejak 3 hari yang lalu atau sejak kemarin. Itu yang kayak gitu yang sukses, teman-teman ya. Yang sukses kayak gitu. Adapun yang enggak sukses itu biasanya belajar angin-anginan, baca buku tuh cuman baca santai doang, enggak punya bacaan tetap, enggak punya kajian rutin tetap. Itu ya hanyalah penggembira saja yang seperti itu. Ya. Tuh, tuh. Cicak aja ketawa, ya. Iya. Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya yang Allah Ta'ala tanamkan ke dalam hati seorang hamba. Nah sekarang, ilmu bukanlah semata-mata dari banyak membaca, ya. Jadi banyak membaca itu hanyalah wasilah, bukan prestasi, ya. Banyak yang membaca bukan prestasi, ya. Kalau antum mencari prestige dan pujian manusia dengan banyak membaca, antum gak punya apa-apa sebenarnya. Iya, tapi kalau antum mencari prestige di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan ilmu, walaupun baca pun sekadarnya, itu insyaallah lebih bermanfaat. Jadi baca itu wasilah, bukan tujuan. Orang yang menjadikan baca sebagai kegemaran dan itu sebagai prestasi tertinggi, maka dia rendah sebenarnya. Karena siapa yang menjadikan wasilah sebagai tujuan, pertama dia enggak sampai tujuan dan kedua dia enggak mencapai puncak, enggak bakal. Contoh misalnya, contoh antum mau naik gunung, ya. Caranya naik gunung, antum dari Jakarta ke, misalnya antum mau naik gunung apa, Gunung Lawu, ya. Di mana Gunung Lawu, tahu enggak? Di Tawangmangu, di Jawa Tengah, ya, di ujung Jawa Tengah, di daerah Solo, ya, misalnya. Maka kan wasilah untuk kesana adalah antum naik bis dari Jakarta ke Solo. Antum naik bis apa namanya tuh yang sekarang bis yang hebat-hebat itu, Scania, ya. Scania dan ternyata dua tingkat bisnya, masya Allah. Antum melihat mewah banget bisnya. Antum terpesona dengan bis itu dan antum menjadikan bis itu tujuan antum. Maka kira-kira antum jadi gak naik gunung? Gak jadi-jadi. Begitu juga dengan kalau antum hanya fokus di masalah baca, yang penting baca aja gitu. Gak dioperasikan di amalan, di keseharian. Maka antum gak nyampe-nyampe. Berarti membaca ini wasilah. Amalan itu tujuan. Maka kalau hanya membaca tujuannya, maka dia gak bakal sampai tujuan sebenarnya. Dia gak bakal mengamalkannya. Begitu. Ngaji ini wasilah. Mengamalkannya, mengoperasikannya, mengaplikasikannya, tujuan. Maka siapa yang hasratnya cuma yang penting ngaji doang, itu gak bakal sampai tujuan, gitu kan. Banyak orang yang candu ngaji tetapi gak ada keinginan untuk mengamalkan isi pengajian. Maka dia memang merasa nikmat karena ada banyak orang, merasa tenang, ada AC, enak buat tidur dan seterusnya, kan. Tapi coba, apakah diamalkan? Gak ada keinginan. Maka dia orang seperti ini gak bakal sampai tujuan. Gak bakal sampai tujuan, ya. Ilmu bukanlah semata-mata dari banyak membaca, bukan pula semata-mata karena banyak memiliki buku. Al-Imam Al-Haramain menceritakan, di sini sebenarnya bukan Al-Imam Al-Haramain, bukan Imam Al-Haramain, gak pakai al imamnya. Salah kalau pakai al. Kalau pakai al coba gimana? Al-Imam Al-Haramain. Salah gak secara i'rab? Salah lah. Apa dia sebagai apa? Mau sebagai sifat? Gak bisa. Mau sebagai tamyiz juga gak bisa. Atau badal, sang imam yang bernamakan Haramain. Gak ada imam. Ada travel Darul Haramain, ada tuh, ya, ada. Menceritakan tentang beberapa ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan, tidak ada satupun ulama yang bermadzhab Syafi'i melainkan berhutang budi kepada Imam Syafi'i rahimahullah, kecuali Abu Bakar Al-Baihaqi Al-Syafi'i. Imam Al-Baihaqi masyhur, sering dengar, ya. Karena Imam Syafi'i punya hutang budi kepada Al-Baihaqi. Kenapa begitu? Sebab karya-karya Al-Baihaqi isinya penuh pembelaan terhadap mazhab Syafi'i. Iya. Imam Al-Baihaqi itu karyanya banyak, hadis terutama. Dan Imam Al-Baihaqi disebut nasir mazhab Syafi'i. Jadi nasirul madhab, di tiap madhab itu ada nasirnya, ada penolong madhab. Kalau mazhab Syafi'i penolongnya adalah Imam Baihaqi. Kalau mazhab Maliki dikatakan oleh sebagian ulama penolongnya adalah Imam Ibnu Abdul Barr Al-Maliki. Kalau mazhab Hanbali ada yang mengatakan penolongnya adalah Imam Ibnu Qudamah. Ya, ada yang mengatakan begitu. Jadi nasirul mazhab yang membela mazhabnya dengan segala upaya sampai mazhabnya itu betul-betul paten. Maka nasirul mazhab Syafi'i itu Al-Baihaqi rahimahullah. Ya, kemudian Imam Abu Bakar Al-Baihaqi adalah penulis buku terbesar dalam masalah hukum dengan penyebutan sanad-sanadnya, yaitu kitab beliau Sunan Al-Kubra. Beliau pernah menemui kesulitan untuk mendapatkan sejumlah referensi, dan ternyata hal itu sangat mudah kita dapatkan pada masa kita saat ini, terutama bagi kalangan para penuntut ilmu. Kita gampang sekarang mendapatkan buku di internet terutama. Dulu kan tidak mudah, tidak gampang. Ya. Kitab-kitab referensi tersebut seperti Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, dan Jami' At-Tirmidzi, kita lihat di handphone kita semuanya mungkin ada itu semua. Ensiklopedia hadis misalnya. Ya. Terjemahannya ada, nomornya ada, takhrijnya ada, tashih tadhifnya ada, perkataan ulama-nya ada, sampai biografi perawinya juga ada. Orang awam pun bisa punya itu walaupun belum tentu ngerti. Tapi Masya Allah sekarang tuh mudah sekali, ilmu tuh seperti ecer-eceran yang setiap orang tuh bisa meraupnya. Iya, alhamdulillah sebenarnya, tapi ya walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, gitu kan? Kitab-kitab seperti ini, Sunan-sunan Ibnu Majah, Ibnu An-Nasa'i, Tirmidzi, itu tidak mudah didapatkan pada masa beliau, maksudnya Al-Baihaqi. Namun hal tersebut tidaklah menjadi penghalang beliau untuk mengeluarkan karya tulis. Dengan sulitnya mendapatkan referensi, beliau itu tetap berjuang dengan gigih untuk mendapatkan hadis-hadis, ya, referensi-referensi tersebut. Jika demikian, yang paling dibutuhkan dalam menuntut ilmu sebelum yang lainnya adalah memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti yang Anda telah ingatkan berkali-kali, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat terakhir dari surat Al-Ankabut itu. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah mengeluarkan sekerah tenaganya betul-betul. Fina, nah ini syaratnya di sini. Fina. Fi sabilina, di jalan kami. Jadi usahanya itu maksimal ya, karena memang pengen di jalan Allah. Orang seperti ini lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan dia petunjuk menuju jalan-jalan kami. Jadi bagaimana caranya supaya terus mendapatkan taufik dari Allah supaya istiqomah? Maka niatnya harus benar. Walladzina jahadu fina, fina fi sabilina. Jangan fi sabilil akhir, gitu kan? Gitu. Menuntut ilmu juga membutuhkan pengorbanan, baik yang terkait dengan pengorbanan jasmani, ya. Antum sudah capek belum? Capek. Capek enggak antum? Alex. Antum sakit kan? Enggak capek. Berarti sampai malam berarti. Ya. Antum doang, oke. Belajar sendiri, ya. Jasmani. Ya, antum tahu Alwi tadi pagi kita udah enggak belajar ini kan? Itu kan sampai jam berapa? Sampai jam 7 ya. Ah. Tahu kan antum jam 8 Anda berangkat ke Ciputat. Kajian. Sampai sini zuhur. Itu di jalan ke Ciputat, wallahi ya. Mata itu udah mau ngantuk, mau tidur benar-benar. Pas deket kajian alhamdulillah udah hilang itu setan yang gondolin Anda, alhamdulillah ya. Nah, itu udah lumayan capek. Kemudian tadi siang juga Anda ngurus dagangan. Ini asar kita ngaji lagi. Iya, alhamdulillah. Besok subuh kita ngaji lagi ya, alunya. Insyaallah. Ya, yakin ya. Ngaji lagi. Iya. Iya, subuh. Iya. Kemudian besok jam sebenarnya duha harusnya ada berangkat ke Bekasi. Tapi karena di cancel, anak cancel jadwalnya dia enggak jadi. Zuhur kajian di Antam. Zuhur kajian, dan besok insyaallah kajian ini taksil ada lagi sore insyaallah. Maghrib kajian di Lubang Buaya. Mungkin antum bertanya, kapan belajar? Anda belajar terus di rumah. Ya, udah hujan mungkin. Anda belajar alhamdulillah. Ya. Ya begitulah ala kuliah. Jadi pengorbanan jasmani, ikhwan. waktu juga makin sempit waktu sekarang, ya. Jiwa, karena kenapa pengorbanan jiwa? Karena dalam menuntut ilmu yang serius, fokus, itu banyak hal-hal yang diinginkan hawa nafsu kita tinggalkan. Banyak hal-hal yang diinginkan hawa nafsu kita tinggalkan. Sampai sebagian dari ulama salaf bilang, ilmu itu bisa rusak gara-gara paha-paha wanita. Iya. Jadi kalau orang tuh mikirnya cewek terus, itu gak bisa tuh jadi ustadz itu. Kecuali kalau dia langsung jadikan istri, jadi dah, tanggung jawab dah selesai, baru normal. Adapun kalau misalnya kita thalabul ilm, dikit-dikit mikirin perempuan, dikit-dikit ngomongin perempuan, itu gak bakal bisa itu jadi beneran itu. Maksudnya ya ecek-ecek lah gitulah. Kalau misalnya antum teman kuliah, ya, antum kan belajar syariah juga, belajar agama, belajar ini, dan ternyata ngomongin perempuan, ngomongin akhwat, ngomongin dan seterusnya, ngomong terus itu. Yakin deh orang-orang seperti ini gak punya prestasi bagus. Iya, pikirannya itu ya begitulah pikirannya, ya. Kenapa gak nikah aja gitu kan? Nah, taib. Kasihan orang-orang itu. Insya Allah gak ada di sini, ya. Ya gak ada. Ical gak gitu kan? Lagi naik motor perempuan ngomong-ngomong kan, ya. Iya. Sampai antum mungkin curiga nih suka perempuan gak sih gitu kan? Kok gak pernah ngomong gitu kan? Iya. Ya. Antara niat dan ikhlas, ya, di sini maka jika dan juga harta, ya, dan juga harta ikhwan, ya, antum perlu juga harta untuk bisa belajar. Tapi kalau antum memang dalam kondisi ini antum enggak perlukan harta antum, ya, antum enggak perlu apa-apa. Antum yang penting di sini jasmani antum korbankan, waktu antum ya sisakan untuk kajian ini. Keinginan hasrat jiwa antum juga korbankan untuk kita belajar di sini. Adapun harta, ya antum enggak perlu sama sekali. Ya antum enggak bayar kan? Alhamdulillah, ya. Maka jika Allah Ta'ala menyatukan pada diri seorang hamba antara niat yang ikhlas dan pengorbanan terhadap hal-hal yang kita sebutkan, berarti Allah Ta'ala akan mudahkan baginya segala hal yang sulit. Berarti kalau niat udah betul, masalah fisik, waktu, jiwa, harta itu semua bisa antum atur. Tapi dengan syarat, niatnya harus benar. Gitu. Kalau niatnya gak benar, itu banyak beratnya itu. Ya, kalau seseorang untuk ilmu niatnya enggak benar, beratnya lebih banyak daripada ringannya. Karena Allah jadikan dia itu terbebani dengan syahwat gitu loh. Iya. Dan merupakan sebuah keniscayaan bagi siapapun, apabila ilmu tidak didapati di daerahnya sendiri, hendaknya dia mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu. Ya. Di Ciracas enggak ada, maka antum pergi ke mana daerah yang ada ilmunya. Tapi di Jakarta itu di mana-mana ada, ya. Iya. Di apa Anum Kalisari rumahnya? Ada itu majelis ilmu, ya? Di pesantren apa namanya? Asy-Syafi'i. Ada kajian rutin enggak sana? Ada. Ada, ya? Ada yang lebih dekat deh. Muhajirin. Oh, iya, Al-Muhajirin tahu. Iya, Al-Muhajirin. Anu pernah di situ. Sekali. Habis itu enggak diundang lagi. Iya, rutin di situ, ya. Ramai, ya? Iya. Tergantung ustaznya enggak? Kadang-kadang iya sih. Hah? Oh gitu. Karena dibiasain begitu soalnya, sama panitianya dibiasain begitu, diformatkan begitu. Karena itu yang disukai orang, maka diformatkan gitu sering-sering. Iya. Yeah. Karena tahu karakter panitianya di situ. Iya. Yeah. Tapi kajian kitab yang sungguh-sungguh nggak ada di situ. Ya, alhamdulillah. Ah, ya, ambil. Ya, bagus. Baik. Ustaz Khalid masih situ? Al-Muhajirin mana, ya, Al-Muhajirin? Yang dua lantai itu kan? Bukan. Ah. Yang dua lantai itu mana masjidnya? Ada tuh. Bukan. Oh, yang Nurul Iman. Hah? Nurul Iman, ya. Itu juga banyak kajian situ. Iya, tak. Ya itu yang anda maksud tadi itu. Bukan. Oh, ya, enggak, yang anda maksud di masjid tersebut yang masih perlu diralat lagi itu, ya. Taib, kemudian merupakan keniscayaan bagi siapapun apabila ilmu tidak didapati di daerah sendiri, hendaknya dia mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang telah dihasankan oleh beberapa ulama, Nabi SAW bersabda, ya'tikum syababun yatlubuna al-ilma fa idza ra'aytumuhum fastausu bihim khaira fa innahum wasiyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan datang kepada kalian para pemuda yang mencari ilmu. Nah, seperti antum semua nih. Antum pemuda yang mencari ilmu nih, ya. Maka jika kalian melihat mereka, wahai dai, sikapilah mereka dengan sikap yang baik. Walaupun kadang ana omelin antum benar, tapi karena antum masih muda, diomelin lebih bagus daripada di elus-elus terus, ya. Iya. Ntar kalau ana elus-elus terus, lama-lama antum minta dana buat nikah dari ana, ana enggak mau, ya. Karena sesungguhnya mereka adalah penerima wasiatnya Muhammad SAW. Pemuda itu kalau dididik dengan baik, itu masya Allah nanti ke depannya bagus. Jadi meraut pemuda itu lebih enak daripada kita membetulkan orang-orang tua. Iya. Dan anak merasakan di beberapa tempat ada beberapa orang tua yang memang sudah tahu salah, ngotot. Karena udah mindset dari mudanya dulu. Nah kalau sekarang ambil antum, kita masih muda, kita dapat hidayah, alhamdulillah, semangat nuntut ilmu dan tidak tersesat di pemikiran-pemikiran menyimpang, bersyukur alhamdulillah, ya. Kemudian di sini orang yang mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, sungguh dia telah menghidupkan satu jejak dari jejaknya para salaf yang telah ditinggalkan dan dijauhi oleh kebanyakan orang. Maka di sini dapat kita katakan kepada mereka, perbuatan kalian ini, yaitu keluar mencari ilmu, telah membangkitkan semangat orang lain. Betul itu. Kalau orang ngelihat antum, mau kemana mas? Mau ngaji. Orang bakal senang kan, katanya kan? Oh, mau ngaji. Sampai-sampai dulu waktu di Cilitan Dalam, di daerah Cilitan, dekat PGC. Anak waktu tahun 2013, 2012, itu punya pengajian dulu di Cilitan Dalam itu, di salah satu masjid. Masjid nggak terlalu gede lah, musola mungkin. Ya seginian lah kira-kira ya. Yang ikut orang-orang tua ketika itu. Ana mungkin waktu itu masih jenggotnya masih sedikit sekali. Nah, ana mengajar waktu itu tafsir Ibnu Katsir tahun 2013 ya, 2013 atau 2012 ya. Ana masih kuliah waktu itu, hari Ahad sore. Nah, itu ana ngajar di situ. Kemudian suatu ketika dia dijemput sama panitia kan waktu itu, karena ana nggak punya apa-apa, ana punya sepeda ya, tapi repot juga kalau pakai sepeda. Akhirnya dijemput naik motor. Kemudian sama ana itu beli gorengan, nggak terlalu jauh dari masjid beli gorengan. Panitia ini ya kenal sama warga sekitar. Buat apa bang ini gorengan? Buat pengajian ya, kata pedagangnya. Iya, waduh kok gitu, ditambahin gorengannya. Itu karena tahu orang ini mau ngaji. Ngaji itu positif gitu loh, apalagi ngaji benar gitu kan. Orang tuh seneng, walaupun dia gak ngaji, tapi seneng ada orang mau ngaji gitu loh. Walaupun diri gak ngaji, ngelihat orang mau sholat ya, pakai pakaian bagus, seneng orang. Walaupun dia gak sholat gitu kan. Emang seperti itu fitrahnya ya. Jadi ketika antum menampilkan akhlak dan juga keinginan untuk menuntut ilmu, orang tuh senang sebenarnya. Orang senang. Ini di sini aja alhamdulillah Allah taala jadikan mereka mengizinkan. Iya. Ya, alhamdulillah. Karena aslinya orang tuh fitrahnya senang melihat pemuda itu nuntut ilmu. Apalagi ketika melihat udah sekarang udah zaman seperti ini, melihat ada anak muda nuntut ilmu itu udah senang hati mereka. Itu seperti menghidupkan ada taman di hati yang udah lama gersang. Karena banyak orang putus asa karena ya Allah generasi kayak gini udah gimana ke depannya gitu kan ya. Tapi alhamdulillah, maka alhamdulillah Allah jadikan dan Allah gunakan kita dalam kebaikan. Maka di sini kita yang dapat kita katakan kepada mereka, perbuatan kalian ini keluar mencari ilmu telah membangkitkan semangat orang lain, dan orang yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala alir kepada seseorang, sementara dia tidak menyadari dari mana pahala tersebut mengalir kepada dirinya. Iya. Ya. Di sini judulnya niatan dan semangat menuntut ilmu gitu. Niatan dan semangat menuntut ilmu. Ya. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada waktu mendatang untuk kitab ini insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.